Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Penulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan 4 hal yang harus dihindari terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Beliau mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Inilah 4 hal tersebut. Min ghairi tahrif, beriman kepada sifat-sifat Allah tanpa tahrif, dan yang kedua tanpa ta'til, yang ketiga tanpa takyif, dan yang keempat tanpa tamtsil. Inilah beberapa hal yang harus dijauhi, dihindari terkait dengan iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang pertama terkait dengan tahrif, telah kita pelajari secara bahasa maknanya adalah taghyir, mengubah. Dan tahrif terbagi menjadi 2 macam, yaitu tahrif lafzi dan tahrif ma'nawi. Macam yang pertama tahrif lafzi, yaitu mengubah lafaz sehingga menunjukkan makna yang berbeda dengan yang dimaukan. Baik perubahan tersebut, perubahan lafaz itu dengan menambah huruf atau menguranginya, atau dengan mengubah harokat. Yang kedua adalah tahrif ma'nawi, yaitu mengubah makna yang dimaukan. Mengubah makna lafaz atau membawa lafaz dari maknanya yang dimaukan, makna zahirnya yang dimaukan, kepada makna yang berbeda. Dan tahrif ma'nawi, ya, tanpa mengubah lafaz. Ya, kalau tahrif lafzi pasti akan berubah maknanya. Namun tahrif ma'nawi ya hanya mengubah makna namun tanpa mengubah lafaz. Nah, apa hukum tahrif? Ya, apa hukum mentahrif? Tahrif nusus sifat, mentahrif nas-nas yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya dirinci. Hukumnya berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan macam tahrif. Tahrif, mentahrif naf-naf sifat, naf-naf dalil-dalil yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang menjadi kekufuran dan terkadang tidak sampai pada kekufuran namun tetap maksiat dan dosa. Tahrif menjadi kekufuran jika mentahrif semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tahrifnya Jahmiyah. Kita ingat bahwa Jahmiyah, kelompok Jahmiyah itu mentahrif dan menta'til semua sifat-sifat Allah. Bahkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tergolong tahrif dan ta'til yang kufur. Sebab mereka tidak mengimani semua nama dan semua sifat yang telah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, tahrif juga menjadi kekufuran. Ketika yang ditahrif itu beberapa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini tidak seluruhnya. Namun tahrif tersebut tidak sedikit pun didukung oleh dalil. Tidak sedikit pun didukung oleh dalil dan juga bahasa Arab dan juga makna secara bahasa. Yani tidak ada madkhal, tidak ada ruang sama sekali ya untuk membawa lafaz atau nafsifat tersebut kepada makna yang berbeda. Enggak ada ruang sedikit pun. Menunjukkan bahwa pelakunya benar-benar lancang dan berani ya di dalam mentahrif dan mengubah-ubah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini juga menjadi kekufuran. Adapun yang berikutnya, macam yang berikutnya adalah tahrif yang bukan kekufuran. Ya, bukan kekufuran, yaitu tahrif ya, yang ada unsur syubhat. Tahrif yang ada unsur syubhat. Ada unsur syubhat. Syubhat ini kelantuan. Ya. Karena lafaz tersebut mengandung kemungkinan makna yang lain. Mengandung kemungkinan makna tersebut. Jadi ketika suatu lafaz, ya suatu lafaz, suatu kata, ya itu masih memiliki kemungkinan makna yang jauh, kemudian dibawa kepada makna tersebut, maka tahrif ini tidak tergolong sebagai kekufuran. Tidak tergolong sebagai kekufuran. Tergolong sebagai kekufuran ketika membawa suatu lafaz kepada makna yang tidak mungkin lafaz tersebut menunjukkan makna itu. Tidak mungkin sedikit pun dari sisi manapun tidak mungkin. Maka ini menjadi kufuran. Adapun jika mentahrif ya membawa lafaz kepada makna yang berbeda dengan makna zahirnya namun masih memungkinkan untuk dibawa kepada makna yang jauh itu yang bukan makna zahirnya, masih ada kemungkinan ya dalam bahasa Arab, maka ini merupakan syubhat yang menghalangi pelakunya untuk dihukumi kafir. Allahu a'lam. Kemudian perkara yang kedua setelah tahrif adalah ta'til. Ta'til ya secara bahasa adalah ya takhliyah, mengosongkan. Ya. Dalam hal ini ya para ulama ya menyebutkan tiga macam ta'til. Namun yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam pembahasan ini adalah ta'til fil asma'i wa sifat, menta'til nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ta'til dalam hal ini semakna dengan inkar, mengingkari. Ini mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa perbedaan tahrif dengan ta'til? Agar lebih memahami tahrif dengan ta'til, apa perbedaan tahrif dengan ta'til? Ya, perbedaannya ya. Yang pertama, tahrif ya, tahrif itu berkaitan dengan lafal. Tahrif itu ya berkaitan dengan nafs, ya, berkaitan dengan nafs, dalilnya. Tahrif berkaitan dengan dalilnya. Jadi mentahrif ayat atau mentahrif hadis. Ya. Entah disertai dengan perubahan lafaz maupun tidak. Maupun hanya sekedar membawa dalil kepada makna yang jauh. Adapun ta'til berkaitan dengan kandungan atau makna yang terkandung di dalam dalil. Ta'til berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam dalil. Ya, ta'til kan mengingkari. Ya, ta'til itu kan mengingkari. Ya, berarti mengingkari makna yang terkandung di dalam dalil. Ya. Dalam hal ini adalah makna-makna sifat yang disebutkan di dalam dalil. Jadi kalau tahrif, upaya yang mereka lakukan terhadap dalil. Ya. Adapun ta'til, yakni maknanya, makna yang terkandung dalam dalil, mereka ingkari. Jadi madlulnya, makna yang ditunjukkan oleh dalil. Kemudian perbedaan yang kedua, adalah ta'til cakupannya lebih luas daripada tahrif. Ta'til cakupannya lebih luas daripada tahrif. Ta'til cakupannya lebih luas daripada tahrif. Ya, setiap kali ada tahrif pasti ada ta'til. Ya, ketika ada tahrif pasti ada ta'til. Jadi mentahrif dalil pasti juga ada menta'til makna yang terkandung di dalamnya. Ya, menta'til makna yang dimaukan. Ketika ada tahrif pasti ada ta'til terhadap makna yang dimaukan. Walaupun dibawa kepada makna yang jauh, kan sama saja dia menta'til makna yang dimaukan. Ya, misalkan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala yad. Allah Subhanahu wa taala memiliki yad. Yad artinya tangan secara bahasa dan itu makna yang zahir. Nah, kemudian dibawa kepada makna yang jauh atau makna yang tidak mungkin terkandung di dalam kata yad. Tidak mungkin ditunjukkan dalam kata yad. Misalkan dibawa kepada makna kekuatan atau nikmat. Ya, ketika dibawa kepada makna itu, makna yang jauh atau makna yang tidak mungkin, ya. Artinya dia telah menta'til makna yang dimaukan yaitu tangan. Jadi ketika ada tahrif pasti ada ta'til. Yani menta'til makna yang dimaukan. Ya, makna yang zahir. Nah. Namun tidak sebaliknya. Ketika ada ta'til, tidak selalu ada tahrif. Karena bisa jadi seseorang melakukan ta'til tanpa mentahrifnya. Ya, tanpa mentahrifnya. Kenapa seperti itu? Karena tahrif, ya, hakikatnya adalah membawa dalil kepada makna yang lain. Selain makna zahirnya, kan begitu. Tahrif membawa dalil kepada makna yang jauh, kepada makna yang berbeda dan makna zahirnya. Ya. Ketika ada ta'til, tidak mesti seseorang menta'til dan membawa kepada makna lain. Bisa jadi dia sekedar menta'til dan tidak menetapkan makna yang lain. Bisa jadi seseorang itu melakukan ta'til, pengingkaran terhadap makna yang dimaukan, tanpa dia membawa dalil tersebut kepada makna yang lain. Sekedar menta'til saja. Terus ketika ditanya, terus antum membawa ke makna mana? Membawa kepada makna apa? Jawabannya tidak kemana-mana. Saya mengingkari saja. Menta'til saja. Nah ini. Bisa jadi seseorang menta'til tanpa mentahrif. Karena mentahrif kan berarti menta'til seperti tadi. Ketika melakukan tahrif, menta'til dulu. Menta'til makna yang dimaukan. Kemudian membawa kepada makna yang jauh atau makna yang tidak mungkin. Ya, tapi kalau ta'til bisa-bisa saja tanpa mentahrif dia sekedar menta'til. Dalil ini maknanya apa? Maknanya begini? Jawabannya tidak. Dia mengingkari makna yang dimaukan. Terus maknanya apa? Dia diam, tidak membawa kepada makna manapun. Sehingga terjadi ta'til namun tidak terjadi tahrif. Ini perbedaan yang kedua, bahwa ta'til cakupannya lebih luas daripada tahrif. Karena setiap kali ada tahrif, pasti ada ta'til. Namun tidak sebaliknya. Bisa jadi ada ta'til, namun tidak ada tahrif. Nah. Setidaknya ini dua perbedaan antara tahrif dengan ta'til. Perbedaan yang pertama, tahrif itu berkaitan dengan dalilnya, mentahrif dalil. Misalkan dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Entah dengan secara lafaznya maupun mengubah ya dari segi tafsirnya saja, memaknakannya kepada makna yang lain. Adapun ta'til itu berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam dalil. jalinya tidak diapa-apakan, hanya saja ditakwil. Ya, bisa jadi dalilnya tidak diapa-apakan, ya, hanya saja ditakwil. Dan bisa jadi, ya, takwil disertai dengan tahrif, ya, sehingga saling berkaitan. Intinya tahrif itu lebih menjurus kepada dalilnya, ataupun takwil kepada makna yang terkandung di dalam dalil. Kemudian perbedaan yang kedua tadi, setiap kali ada tahrif, pasti ada takwil. Yakni mentakwil makna yang dimaukan dari dalil, namun ya, bisa jadi ada ta'til namun tidak terjadi tahrif. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ya, terus bagaimana terkait dengan melakukan ta'til tapi tidak melakukan tahrif, tidak membawa kepada makna manapun, tetapi dia sudah mengingkari makna yang dimaukan. Ya, bagaimana gambarannya dan bagaimana maksudnya dan apa hukumnya? Para ulama menyebut, ya, para ulama menyebut dan mengistilahkan perbuatan ini menta'til tanpa mentahrif. Menta'til makna yang dimaukan dari dalil, namun tidak mentahrifnya, tidak membawa dalil kepada makna yang lain. Jadi sekedar maknanya apa, dia malah, apakah maknanya ini, dalil ini, jawabannya tidak. Ya. Ya, tapi maknanya dalilnya jelas, maknanya ini, makna yang zahir, makna yang nampak ini, dia mengatakan tidak. Nah, ini mentaktil, mengingkari makna, tapi dia tidak membawa kepada makna yang lain. Para ulama mengistilahkannya dengan istilah tafwil. Para ulama mengistilahkannya dengan nama tafwil. Ya, tafwil, masdar dari fawwadha, yufawwidhu tafwidhan, tafwil dengan dhad. Fawwadha yufawwidhu tafwidhan. Ya, ini secara bahasa artinya kurang lebih, ya, menyerahkan, menyerahkan, memasrahkan. Itu tafwil. Fawwadha yufawwidhu tafwidhan, secara bahasa maknanya menyerahkan, memasrahkan. Nah. Dan menta'til, mengingkari makna yang dimaukan, menafikan, mengingkari makna yang dimaukan dari dalil, tanpa membawa dalil kepada makna yang lain, jadi mengosongkan dalil dari makna, tidak dia bawa kemana-mana, tapi makna yang dimaukan pun dia ingkari, ini disalahkan dengan tafwil. Ini disalahkan dengan tafwil. Ya. Yeah. Nah. Ya, sehingga tafwil bisa diartikan apa? Sarful laf an zahiri min ghairi ta'arruf li bayanil ma'na al muradi li bayanil ma'na al murad. Ya. Tafwil yaitu sarful laf an zahiri. Ya. Memalingkan lafaz dari makna zahirnya. Memalingkan lafaz dari makna zahirnya, yakni mengingkari makna zahir. Memalingkan lafaz dari makna zahirnya tanpa menyebutkan tanpa menentukan, ya, makna yang dimaukan. Ya, terus maknanya apa? Diam, dia tidak menentukan, tidak menerangkan. Ya. Ini namanya tafwil. Namun perlu difahami, ya, perlu difahami bahwa tafwid memiliki pengertian yang lebih luas daripada ini. Pengertian yang kita terangkan adalah tafwid al-ma'na, mentafwid makna. Ya. Di sana ada pengertian tafwid yang lebih luas atau cakupan tafwid yang lebih luas. Ya, agar kita tidak terkecoh dengan tuduhan para ahlul bid'ah Ya, yang menuduh al-sunnah wal-jamaah, al-hadith wal-athar, salafiyin sebagai orang-orang mufawwidah. Atau al-bid'ah yang menuduh para sahabat dan para salaf sebagai mufawwidah. Orang-orang yang melakukan tafwid. Agar tidak terkecoh dengan tuduhan mereka, maka kita perlu memahami bahwa tafwid secara umum atau dengan pengertian lebih luas terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah tafwid al-ma'na. Tafwid al-ma'na. Ya. Itulah tafwid yang kita terangkan ya, pengertiannya tadi, yaitu sarful lafzi an zahiri min ghairi ta'arrudi li bayan al-ma'na al-murad. Yaitu memalingkan lafaz dari makna zahirnya tanpa menerangkan, menentukan apa yang dimaukan. Ya, apa makna yang dimaukan. Nah, dan ini adalah tafsir yang batil. Macam yang pertama ini, tafsir makna, mentafsir makna mengatakan bahwa apa sifat yang disebutkan di dalam ayat ini maknanya apa? Dia mengatakan, ya tidak tahu. Terus maknanya apa? Enggak ada maknanya. Ya, atau maknanya apa? Allahu a'lam, Allah yang tahu. Ya, padahal dia seorang yang berbahasa Arab, mengerti bahasa Arab, tapi tidak apa mau menyebutkan maknanya. Dan dia justru mengatakan Allahu a'lam, Allah yang mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Ini mentafsir makna. Dan ini batil. Ya, ini batil dan salah. Kenapa? Karena telah kita pelajari bersama di antara kaidah-kaidah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa apa? Ya. Dalil-dalil tentang asma wa sifat, al-asma wa sifat dari segi maknanya maklumah, diketahui, terfahami. Ya, kalau tidak terfahami untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, mentadabburi sesuatu yang tidak terfahami maknanya? Bahkan ilmu yang paling agung, paling mulia, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak diketahui maknanya di dalam Al-Qur'an, itu suatu hal yang mustahil. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan Al-Kitab, Al-Qur'an sebagai penjelas segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan perkara yang terpenting, yang paling dibutuhkan oleh hamba adalah ilmu tentang Rabb-nya. Tentang Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Kemudian malah tidak dijelaskan, tidak diketahui maknanya, tidak terfahami. Ya. Sehingga tafsir makna ini merupakan mazhab dan metode yang batil dari beberapa sisi dan dari beberapa alasan. Ya, kenapa tafsir makna ini dikatakan batil? Alasan yang pertama atau sebab yang pertama, ya, tafsir makna ini, tafsir macam yang pertama ini, ya, merupakan pendustaan, ya, terhadap sifat Al-Quran sebagai penjelas. Ya. Tafsir makna ini, ya, merupakan bentuk mendustakan, ya, mengingkari bahwa Al-Quran bersifat sebagai penjelas. Ya. Seperti ayat tadi, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ya. Terutama penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang paling mulia, ilmu tentang Ar-Rabb. Ya, tidak mungkin tanpa makna. Ya. Kemudian alasan yang kedua, ya, tafsir makna ini bertentangan dengan perintah Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Ya. Mentadabburi Al-Quran. Sebab tadabbur, ya, tentunya, ya, Sebab tadabbur tentunya terhadap kalimat yang difahami maknanya. Kalimat-kalimat yang difahami maknanya. Jika maknanya tidak terfahami, lantas apa yang ditadabburi? Jika mengatakan apa makna sifat ini, sifat Allah ini yang disebutkan di dalam ayat ini, mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Nah, terus buat apa ditadabburi? Mentadabburi kalimat-kalimat yang tidak ada maknanya, yang tidak terfahami maknanya. Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat itu teringat, mengambil peringatan. Ya, demikian juga Allah memerintahkan kita untuk merenungi dan memikirkan, memahami Al-Qur'an, wa la'allahum yatafakkarun. Ya, dan agar mereka memikirkan, memahami. Demikian juga alasan yang berikutnya adalah tafwid makna ini, tafwid makna ini keyakinan bahwa ya, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah ya, itu hanya Allah yang mengetahui maknanya ya, merupakan suatu bentuk tajhil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabat. Menuduh, bentuk menuduh Rasulullah SAW dan para sahabat itu jahil. Jahil. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena itu merupakan tuduhan bahwa Rasulullah SAW pun tidak memahami maknanya. Ya. Para sahabat pun tidak memahami maknanya. Seandainya Rasulullah SAW dan para sahabat memahami makna-makna sifat yang disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, ini saya akan tersampaikan, akan mereka sampaikan kepada umat. Ya. Menurut dia seperti itu. Nah, karena dia meyakini bahwa naf-naf sifat ini tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah. Baik termasuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya jahil, tidak mengetahui maknanya. Ini tuduhan yang sangat besar. Ya. Ini tuduhan yang sangat fatal. Nah, kalau Rasulullah SAW tidak mengetahui maknanya, terus bagaimana? Ya, dengan perintah Allah kepada beliau agar beliau menerangkan kandungan makna Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad SAW adzikr Al-Quran. Ya. Wahyu litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasulullah Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Di antara yang diturunkan kepada mereka adalah ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar engkau terangkan, sementara engkau sendiri tidak bisa menerangkan karena engkau tidak tahu maknanya. Gimana ini? Kan enggak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin, Allah memerintahkan beliau untuk menerangkan sementara Allah tidak memahamkan kepada beliau makna ya, sifat-sifat yang terkandung di dalam dalil-dalil tersebut. Tidak mungkin. Padahal seperti tadi, ma'rifatullah, ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala merupakan ilmu yang paling mulia, yang paling agung, paling dibutuhkan oleh para hamba. Demikian juga alasan yang berikutnya yang menunjukkan bahwa mazhab tafwidul makna, mazhab tafwid ya, mentafwid makna ya, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah taala dengan mengatakan ya, tidak diketahui maknanya, yang mengetahui maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kebatilan mazhab tersebut antaranya adalah annahu yuaddi ya ila taklifi ma la yutaq ya, bahwa mazhab tersebut konsekuensinya adalah Allah membebani kita dengan suatu perintah yang tidak kita sanggupi. Dan itu tidak mungkin. At-taklif bima la yutaq. bimala yustata'. Ya, Allah membebani kita dengan perintah yang tidak mungkin disanggupi. Kenapa seperti itu? Ya tadi, karena Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi ayat-ayat sucinya, memahaminya, memikirkannya, ya, mengimaninya. Nah, bagaimana mau mentadabburi, memikirkan, ya, memahami, kemudian mengimaninya? Apa yang mau diimani, wong maknanya saja tidak paham. Ya, maknanya saja tidak terpahami. Sehingga itu konsekuensinya adalah taklif bima la yutaq, ya, memberikan pembebanan, ya, dengan perintah-perintah yang tidak mungkin disanggupi oleh kita, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah membebani apa? Hamba dengan sesuatu yang tidak disanggupi oleh hamba tersebut. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Demikian juga alasan yang berikutnya, ya, bahwa itu merupakan fathubab lizzaradiqah. Ya. Mazhab tafwid makna, ya, merupakan celah dan pintu masuknya para zindiq, orang-orang zanadiqah. Ya, para zindiq, orang-orang zanadiqah. Nah, ini orang-orang zindiq akan mengatakan, ya, ya, selama kalian, wahai orang-orang yang mutafiq, tidak memahami maknanya, ya sudah, kami memahami makna, ya, jadi makna kami itu benar, kalian juga tidak bisa mengingkarinya. Kenapa kalian tidak bisa mengingkarinya? Ya, karena kalian sendiri tidak bisa menentukan. Tidak bisa menentukan juga artinya tidak bisa mengingkari, membantah kami. Ya, jadi pendapat yang kami sampaikan benar. Maknanya adalah begini, begini, begini. Akhirnya, ya, muncullah pemikiran-pemikiran zanadiqah yang membawa, ya, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makna-makna yang mereka maukan secara bebas. Inilah orang-orang zindiq yang secara bebas mentahrif makna-makna sifat-sifat yang terkandung, yang disebutkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Ini orang-orang zindiq. Jadi celahnya, pintunya adalah orang-orang tafsir, orang-orang mufawwidhah. Jadi mazhab tafsir itu menjadi celah bagi para zindiq. Ya, karena orang-orang mufawwidhah kan mengatakan tidak tahu maknanya. Ya sudah, orang-orang zindiq akan masuk. Ya sudah, kalau kalian enggak paham, kalian tidak bisa menentukan maknanya, kami akan mencoba menentukan makna dan kalian enggak bisa mengingkari. Kalian gak bisa mengingkari makna yang kami sebutkan. Ya, kenapa? Karena kalian tidak mengerti maknanya. Ya, tidak mengerti, tidak bisa menentukan, ya juga tidak bisa mengingkari berarti. Karena bisa jadi makna yang kami sebutkan benar. Atas dasar apa kalian membantah makna yang kami sebutkan? Kan gak bisa. Kalian kan hanya mengatakan Allahu a'lam. Sehingga menjadi celah bagi para zindiq. Dan itu sangat berbahaya bagi umat. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa, ya, al-qawl bitafriq, pendapat atau mazhab tafriq ini, min syarri aqwal ahli bid'ah wal ilhad, termasuk seburuk-buruk, ya, ucapan dan keyakinan ahli bid'ah dan ahli ilhad. Ya, dengan beberapa alasan tadi. Naam. Kemudian macam yang kedua dari tafwid adalah tafwidul kaifiyah. Tafwid al-kaifiyah. Yang pertama tadi adalah tafwid makna. Ya, yakni menyerahkan maknanya kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam maknanya apa. Sehingga mengalihkan lafaz dalil dari makna yang dimaukan, ya, tanpa menentukan makna yang dimaukan itu apa. Ya, dan itulah apa min syarr aqwali ahli bid'ah wal ilhad. Seburuk-buruk atau termasuk seburuk-buruk keyakinan atau pendapat ucapan ahli bid'ah. Adapun macam yang kedua adalah tafwidul kaifiyah. Ya, tafwid al-kaifiyah. Yaitu menyerahkan ilmu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat Allah, rincian tentang bagaimana sifat-sifat Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan ilmu tentang bagaimana rincian sifat-sifat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah apa yang sesuai dengan mazhab salaf. Ya. Dengan mazhab salaf. Sebab salaf, ya, terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ini, sifat itu. Ya. Bagaimana rinciannya, ya, gambaran persisnya. Ya, mereka menyerahkan pengetahuan tentang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahuinya. Namun mereka tidak menyerahkan, tidak mentafsir maknanya, karena dari segi makna terpahami. Secara bahasa terpahami, tapi kaifiyahnya, hakikahnya, ya, rincian tentang bagaimana sifat-sifat tersebut dan bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat itu, itu hanya Allah yang mengetahuinya karena kita belum pernah melihatnya. Ya. Karena kita belum pernah melihatnya. Adapun maknanya, maka terpahami. Ini juga sesuai dengan, ya, kaidah yang telah kita pelajari bahwa dalil-dalil tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi maknanya terpahami, namun dari segi kaifiyahnya, rincian bagaimananya sifat-sifat tersebut, itu tidak terpahami. Ya. Karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada dalil yang merinci lebih lanjut, yang menyebutkan rincian secara lebih lanjut. Nah, ketika salaf, ya, menetapkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala karena mereka memahami maknanya, namun mereka menyerahkan ilmu tentang kaifiyahnya, bagaimana rincian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah, ya, akhirnya para al-bid'ah, ya, menuduh salaf sebagai orang-orang mufawwidhah. Ini pengkaburan. Ya, mereka mengkaburkan. Mereka mengkaburkan apa? Al-haq. Ya. Mereka berusaha untuk mencemari, ya, madhab dan manhaj salaf dengan mengatakan manhaj salaf itu tafwid. Ya. Padahal yang dilakukan oleh salaf adalah hanya mentafwid kaifiyah, dan itu benar. Terkait dengan kaifiyah, rincian bagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat itu, ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Ya. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun wajah itu artinya apa, tangan itu artinya apa, maknanya apa, itu terpahami secara bahasa. Ya, secara bahasa orang awam pun memahaminya. Ya, jadi dari segi makna terpahami, ya, namun dari segi kaifiyah, hanya Allah yang mengetahui, itulah yang ditafsir. Kaifiyah itulah yang ditafsir oleh salaf. Ya, dan itu adalah manhaj yang benar. Ya, manhaj dan mazhab yang benar. Hanya saja ahlul bid'ah, ya, ingin mencemari, ya, nama baik manhaj salaf dengan mengatakan manhaj salaf adalah tafsir. Naam. Jadi orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah dan yang semisal mereka, ya, itu menuduh salaf secara mutlak, ya, salaf, mazhab salaf, salafin, arul hadis wal asar, itu dengan tuduhan tafwid. Mazhab salaf itu tafwid terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu tuduhan yang keliru karena dimutlakkan. Ya. Karena nanti orang-orang akan membawanya kepada tafwid makna, dikiranya salaf itu mentafwid makna sifat, padahal tidak. Makna sifat terfahami. Ya. Yang tidak terfahami adalah kaifiyahnya. Ya, kaifiyahnya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum, ya, atau ma'qul wal kaif majhul. Ya. Istiwa, sifat istiwa Allah maknanya terfahami. Tapi bagaimananya, kaifiyahnya, ya tidak kita ketahui. Nah. Naam. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang harus dijauhi di dalam bab al-asma' wa sifat adalah takyif. Ya, adalah takyif. Takyif pada asalnya lebih luas daripada tamsil. Tamsil itu masuk dalam takyif, termasuk takyif, dan takyif tidak mesti tamsil. Takyif itu menyebut rincian bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kaifiyahnya, bagaimananya, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat itu, bagaimana. Dan takyif terkadang dengan menyebutkan, ya, penyamaan, ya, penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk, dengan sifat makhluk tertentu. Dan terkadang tidak. Ya. Kalau tamsil itu menyebutkan penyamaan sifat Allah dengan sifat makhluk tertentu. Sehingga tamsil itu termasuk takyif. Namun tidak semua takyif itu tamsil. Terkadang takyif itu ya hanya menyebutkan rincian bagaimana sifat Allah tanpa menyebutkan ya penyamaan dengan makhluk tertentu. Nah, namun nampak yang dimaksud oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan takyif di sini ya karena beliau sudah menyebutkan tamsil, berarti yang dimaksud dengan takyif, yang dimaksud oleh beliau dengan takyif adalah ya menyebutkan rincian bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan mumatsil, tanpa menyebutkan penyamaan. Ya, tanpa menyebutkan penyamaan dengan makhluk tertentu. Naam. Dan takyif ya, itu suatu hal yang batil, mentakyif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu begini, begitu. Secara rinci disebutkan, padahal tidak ada dalilnya. Tidak disebutkan dalam dalil. Ini perkara, itu adalah perkara yang batil. Ya, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, annal kaifa amrun ghaibi. Alasan yang pertama adalah bahwa kaifiyah, ya, kaifiyah rincian bagaimana sifat Allah Ta'ala adalah amrun ghaibi. Adalah termasuk atau suatu perkara ghaib. Bagaimana Allah bersifat dengan sifat-sifat itu dan bagaimana rincian tentang sifat-sifat tersebut, nah ini perkara ghaib. Ya, dari mana kita tahu? Kalau tidak atau kalau bukan melalui dalil. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah al-kaifiyah, rincian tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin diketahui, tidak mungkin diketahui kecuali ya, melalui beberapa cara. Ini tidak hanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, intinya rincian bagaimana ya, bagaimana sesuatu tersebut itu tidak diketahui kecuali melalui beberapa cara. Ya. Cara yang pertama adalah al-musyahadah, dengan melihatnya secara langsung baru kita mengetahui. Ya. Melihat secara langsung kita akhirnya tahu, oh begini, rinciannya begini, kita menjadi tahu. Ini tidak hanya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sifat-sifat makhluk pun juga seperti itu. Ya. Kita akan mengetahui rincian sifat tersebut ketika melihatnya secara langsung, jadi tahu begini-begini. Nah, kemudian cara yang kedua adalah musyahadatul mumatsil, melihat sesuatu yang semisal, melihat sesuatu yang semisal, semisal sepadan. Ya, semisal dan sepadan. Ya, misalkan ada sesuatu, suatu barang misalkan, ya, entah kendaraan atau yang lain. Ya, kita belum pernah melihat kendaraan itu, tapi disebutkan bahwa kendaraan itu mirip kendaraan ini. Ya sudah, berarti kita bisa menyebutkan atau bisa mengetahui rincian sifat-sifatnya. Ya. Kenapa? Karena pernah melihat yang semisal. Ya. Atau cara yang ketiga adalah dengan khabarus shadiq, berita dari informan yang jujur. Ini berita yang jujur. Yang jujur, yang benar. Kita mungkin tidak melihatnya, tidak pernah melihatnya secara langsung. Kita juga tidak pernah melihat sesuatu yang semisal dengannya, yang bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan, berarti seperti ini. Tapi kita apa mendapatkan informasi tentang rincian sifat-sifat itu ya, dari berita. Dan berita itu jujur, khabar as-shadiq, berita yang jujur, informannya jujur. Ya, berita yang benar, ya sudah. Nah. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengerti, tidak mengetahui rincian ya, secara persis ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kaifiyahnya kecuali seandainya kita bisa melihat langsung. Atau kalau tidak melihat yang semisal dengan Allah. Nah, melihat langsung ini tidak, ya kan tidak mungkin. Sampai saat ini kan tidak mungkin. Selama hidup di dunia kita tidak mungkin melihat Allah secara langsung. Ya sudah, cara pertama tidak mungkin. Ya kan? Cara yang kedua, melihat yang semisal dengan Allah. Ini juga tidak mungkin. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, sepadan dengan Allah. Ya sudah, tidak ada yang bisa dikiaskan. Allah tidak bisa kita kiaskan dengan apapun. Ya sudah, karena tidak ada yang semisal. Ya, maka tidak ada jalur ya untuk mengetahui rincian bagaimana rincian sifat-sifat Allah untuk saat ini kecuali dengan jalur atau cara yang ketiga itu apa? Khabar as-shadiq, berita yang jujur. Ya, kita cukupkan dengan berita yang jujur yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Sudah itu saja. Ya. Man. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, ya. Dengan menganalogikan dengan makhluk, ya. Terkadang kita mengetahui makna, terkadang kita mengetahui makna sifat yang ada pada makhluk tertentu. Terkadang kita mengetahui makna sifat yang ada pada makhluk tertentu. Ya, entah manusia atau hewan atau barang, kendaraan, mobil, motor, atau rumah. Kita mengetahui maknanya. Ya. Ya, tetapi kaifiyahnya, rincian persisnya kita belum paham. Kita enggak mengerti. Ini enggak cuma terkadang ya, bahkan sering seperti itu. Diceritakan kepada kita ya tentang apa seekor hewan yang sifatnya begini-begini. Ya di satu tempat teman kita pernah melihatnya, akhirnya dia cerita. Ya kita sekedar mengandai-andai aja atau memahami maknanya saja. Paham, oh begitu. Tapi persisnya bagaimana, ya belum paham, belum tahu. Ya. Nah, demikian juga kendaraan, mobil, atau rumah. Teman kita pernah melihat rumah sifatnya begini. Kita belum pernah melihatnya secara langsung, tapi teman kita melihat dan menceritakan kepada kita. Ya, kita paham makna yang dimaksudkan oleh teman kita, namun kaifiyahnya, persisnya seperti apa kita enggak tahu. Karena kita belum pernah melihatnya. Teman kita juga mau merinci atau menyebutkan rincian. Ya, 100% juga tidak mungkin. Ya. Nah, demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya diberitakan kepada kita ya nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kita memahami maknanya. Karena Allah ya menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, maka terfahami maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW juga seorang Arabi. Ya, seorang yang berbahasa Arab yang fasih. Sehingga apa yang beliau ucapkan, difahami maknanya sesuai dengan bahasa Arab. Terfahami maknanya. Ya. Adapun terkait dengan kaifiyahnya, bagaimana rincian sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagaimana kita tahu. Ya, sebagaimana makhluk yang kita ketahui sifatnya, maka kita pahami maknanya, namun belum tentu kita ketahui kaifiyahnya secara persis, maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar menganalogikan, bukan berarti Allah sama dengan makhluk, tapi ini sekedar memahamkan. Walillahil masarul a'la. Dan Allah ya Maha Agung. Ya Allah Maha Agung, Maha Besar. Ya makhluk saja seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas kita tidak memahami atau tidak mengetahui rincian kaifiyah bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau sampai mentakyif, membagaimanakan, menyebutkan rincian bagaimana sifat Allah tanpa dalil, ya maka itu adalah perkara yang batil dengan beberapa alasan ini. Di samping itu juga merupakan al-qaul 'alallahi bila ilm. Ini alasan yang lain, itu merupakan bentuk berucap dan berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, sementara kita cukupkan dengan ini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.